Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta. Saya jujur aja, walaupun saya saat ini tuh bergelut di bidang desain cover buku, dari semua cover yang saya bikin, itu kalau 1000 udah ada kayaknya, satu pun tuh belum ada yang pernah saya baca buku yang covernya saya bikin, sumpah saya. Dan ada anak UNY, ya anak UNY, disebutin gak namanya, si Prima itu loh, si ekspresi itu loh, itu didengkot ekspresi mungkin si Prima ini. Dia bilang, dia memperkirakan mungkin, saya tuh tahu banyak tentang ilmu yang ada di buku, terutama yang covernya udah saya bikin. Karena dia merasa setiap saya bikin kan saya harus baca gitu. Itu seperti saya dulu sebelum saya desain cover. Saya pun memperkirakan si desainer cover tuh cerdas sekali, ternyata enggak. Makanya saya belum pernah satu buku pun saya baca gitu. Tapi ada buku yang pernah saya baca pada saat kuliah ataupun pada saat SMA. Ya gak tahu ini pengaruhi atau enggak, tapi yang ada sih yang pengaruh itu, yang paling pengaruh buat saya itu Musashi. Itu buku juga ya, waktu itu ada 8 jilid kalau gak salah, sebelum dijadiin satu sama Gramedia. Dan gambarnya bukan kayak gitu, bukunya kecil dulu, gak mewah Musashi itu. Itu saya dari taman bacaan di Ngadi Winatan, saya pinjem buku Musashi itu. Karena secara gak sengaja itu ada teman bawa Musashi satu, saya baca sedikit, iseng, kok gak bisa berhenti baca terus sampai habis. Nah akhirnya yang lain saya pinjem akhirnya dari taman bacaan kecil itu, orang udah mati. Nah saya baca Musashi itu, sebelum baca Musashi ya saya pernah baca-baca sih, tapi gak tahu buku apa. Nah setelah saya baca Musashi, ternyata baca itu menarik dan lupa waktu gitu. Saya bisa lupa waktu, saya bisa bahkan ninggalin kuliah gitu, gak tahu, asik aja bukunya, kayaknya penasaran gitu, gak mau habis-habis tuh. Kalau habis tuh gelo itu loh, gelo bahasa Jawanya itu. Jadi kayaknya tuh, waduh, apa bahasa Indonesia nya saya baca Musashi itu sampai habis. Dan gak tahu ya, namanya orang baca buku ya, kita kan berfantasi kan, kayak misalkan Harry Potter aja, Harry Potter ada bukunya kan, kita baca bukunya sama nonton filmnya kan beda. Kita mungkin kalau baca bukunya itu kita bisa berfantasi heboh sekali, heboh kan, lihat filmnya kok cuman kayak gitu. Saya lihat film Musashi, gak mau nonton, jelek sekali kan, yang bikin Jepang zaman dulu itu loh. Ada kan, jelek sekali, jauh dari fantasi yang saya bayangin seorang Musashi itu loh. Sepak terjang seperti apa, perjalanan hidupnya, dari dia brutal sampai jadi apa ya, kayak panembahan, dari pedang yang harus paling yang paling tumpul, jelek, terus paling tajam, dan kembali lagi ke paling jelek dan sangat paling tumpul, pedang kayu kan, cuman dari apa dayung dia bikin, dari falsafah hidup dia Musashi itu. Nggak tahu penulisnya pintar sekali apa, bawa kita kayaknya tuh ikut dalam perjalanan Musashi itu loh, dan kita nggak mau ketinggalan. Walaupun Musashi ya seorang yang brutal, ya seorang yang seperti itulah, tapi Jepang sekali itu, semangatnya Jepang sekali. Dan apa, ketertarikan saya juga nggak tahu kok budaya mereka tuh diikutkan di sana. Terus gaya hidup zaman saat itu, sikap, sifat, semua ada di Musashi itu. Jadi ya sebenarnya semua novel mungkin ada ya, tapi gak tahu, saya sangat tertarik sama Musashi itu. Banyak falsafah hidup yang menurut saya ya bagus lah dari dia. Sampai kata-kata yang saya tulis juga di Facebook itu, kata-kata dia yang paling saya suka, seorang laki-laki sejati itu tidak akan pernah menyalahkan angin ketika melihat daun yang jatuh. Wah dalam sekali kan. Iya itu Musashi. Kayaknya dia tulis kayaknya di pedangnya.